Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah, yang sudah sampai pembahasan al-bina ya, dari kitab Babul I'rab wal Bina. Baik, kita mulai. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum. Para pendengar radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia. Sanian al-bina. Ya, jadi kita sudah bahas i'rab ya. Kemudian kita membahas tentang bina. Ta'rifuhu huwa luzumu awa akhiril kalimati halatan wahidah. Definisi dari bina adalah lazim atau tetapnya akhir suatu kata dalam suatu keadaan. Mithaluhu luzumu akhiriha ula harakatal kasri ma'akhtilafil awamili adakhilati alaiha. Contohnya ya, tetapnya keadaan akhir kata haulai dalam harokat kasrah. Padahal sekalipun faktor yang masuk ke atasnya itu berbeda-beda. Jadi kalau bina ya, itu apapun yang terjadi ya, tetap seperti haulai, sampai kapanpun haulai ya, itu membacanya haulai. Taib. Fi qoulihi ta'ala ya, contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, haulai qaumuna wa inna haulai qaumun. Kemudian waji'na bika ala haula. Nah, kita lihat haula'i qaumuna ya, kita lihat footnote-nya ini pada surat Al-Kahfi ayat 15. Haula'i ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in mubtada'un. Haula ya, adalah isim isyarah dimabnikan atas kasrah ya, pada keadaan rafa menjadi mubtada. Nah, lihat haulai ini tetap kasrah ya, dan dia tetap ya, kita anggap sebagai mubtada, makanya yang kita katakan kedudukannya mubtada. Adapun tandanya dia mabni alal kasri. Kemudian qaumuna badalun au khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Qaumuna itu menjadi badal atau jadi khobar, dirofakan dan tanda rofanya adalah dhammah. Wana ya, dhamirun muttaswilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dan na ya, pada lafaz qaumuna adalah dhamir yang bersambung ya, dimabnikan pada kedudukan jar ya, menjadi mudhaf ilaih. Jadi kalau kita bicara masalah mabni ya, yang marfu, yang mansub, yang majrur, itu adalah kedudukannya bukan katanya. Karena kalau katanya sendiri mabni tidak berubah-ubah ya, seperti itu maksudnya. Kemudian inna haula'i qaumun. Ya, ini dalam surat Az-Zukhruf ayat 88. Inna harfu tauqidin wa nasbin. Inna adalah huruf taukid ya, karena artinya sungguh, dan huruf nasab. Maksud nasab di sini adalah dia menasabkan isim, bukan menasabkan fi'il. Kemudian haula'i ismu isyaratin mabniyun alal kasri fi mahalli nasbin ismu inna. Haulai isim isyarah dimabnikan atas kasrah ya, dalam kedudukan nasab sebagai isimnya inna. Kemudian qaumun khobarun in khobaru inna ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Qaumun ini khobar inna ya, yang dirofakan, dan tanda rofanya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya. Kemudian contoh waji'na bika ala haula ya. Ini surat An-Nisa ayat 41. Cara mengirobnya ji'na ya, fi'lun maldin mabniun ala sukun. Nah, yang kita lihat itu iya ya, harokat dari hamzah ji'na ya. Yang kita lihat itu harokat dari hamzahnya ya, ji'na. Kemudian wana dhamirun muttaswilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan na-nya ya, dari lafaz ji'na itu adalah dhamir muttaswil ya, dhamir muttaswil yang dimabnikan atas sukun ya, dalam kedudukan rofa menjadi fa'ilnya. Ji'na, ya, kami telah datang. Nah, maka ini sebagai fa'ilnya. Kemudian bika, alba'u harfu jarin. Walkafu dhamirun mutaswilun mabniyun alal fathi fi mahali jarin bi harfil jar. Bika, ya, ini huruf jar. Kemudian ka-nya ini adalah dhamir. Ya, jadi bi, ini huruf jar. Kemudian ka, ini adalah dhamir yang bersambung, dimabnikan atas fathah dalam kedudukan jar, ya, dengan huruf jar. Kemudian ala haula, ala harfu jarin, wa haula'i ismu isyaratin mabniyun alal kasri fi mahali jarin bi harfil jar. Dan ala, ya, ini huruf jar juga. Kemudian haula'i, ya, ha apa, ala haula, ya, sekalipun dia ada alanya, ya, kasronya itu haula, ini bukan karena dia majrur, ya, tapi memang dari sananya dibaca haula'i. Nah, dia mabni, ya, seperti itu saja keadaannya. Nah, isim isyarah yang dimabnikan atas kasrah pada kedudukan jar, ya, dengan huruf jar. Tayyib. Kemudian fafil ayah al-awwal, ya, fafil ayah al-awwal al-ula, haula'i ismu isyaratin mabniyun alal kasri fi mahali raf'in mubtada. Pada contoh yang pertama, ya, adalah isim isyarah yang dimabdikan atas kasrah pada keadaan rofa sebagai mubtada. Perhatikan cara mengirabnya, ya. Kalau dia mabni tanpa ta, ya, mabniyun alal kasri. Perhatikan mabniyun alal kasri, ya, mabniyun alal dhammi, mabniyun alal fathi. Ini, ya, kalau dia mu'rab kemudian pakai ta, ya, alamatu rafihi dhammatun, ada ta, ya, ta marbutah maksudnya. Wa alamatu nasbihi fathatun, wa alamatu jarrihi kasratun. Tapi kalau mabni taknya, ya, ta marbutahnya itu dibuang, ya, mabniyun alal kasri alal fathi alal dhammi. Nah, ini kaidahnya untuk membedakan mana yang mabni, mana yang mu'rab, ya. Cara penyebutannya dibedakan. Kalau mu'rab itu pakai ta, ya, ta marbutah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun, ada ta marbutah. Wa alamatu nasbihi fathatun, ya, ada ta marbutah. Kemudian wa alamatu jarrihi kasratun, ya, seperti itu. Tapi kalau mabni ini tidak pakai ta. Contohnya mabniyun alal kasri, ya. Kemudian alal fathi alal dhammi. Mabni alal kasri, ya, bukan mabni ala kasrati. Mabni alal fathi, ya, bukan mabni alal fathati. Mabni ala dhammi, ya, bukan mabni ala dhammati, ya, seperti itu. Itu cara mengi'rab, penyebutannya seperti itu. Wa fil ayati tsaniyah, ya, haula ismu isyaratin mabniyun alal kasri fi mahalli nasbin ismu inna. Pada contoh yang kedua, haula'i itu adalah isim isyarah dimabnikan atas kasrah, ya, pada kedudukan nasab menjadi isimnya inna. Kemudian wafil ayati salisah haula'i ismu isyaratin mabniyun alal kasri fi mahali jarrin bi harfil jar. Dan pada contoh ayat yang ketiga, ya, waji'na bika ala haula'. Nah, itu isim isyarah dimabnikan atas kasrah, ya, pada keadaan jar dengan huruf jar dia dijarkan. Nah, maka kita lihat haula ini menjadi mubtadakah, kemudian mau jadi isim innakah, ya, ataupun dijarkan, ya, tetap saja haula'i, ya. Ketika mubtada dia tidak jadi haula'u. Ketika jadi isim inna, ya, isim inna itu mansub, ya. Jadi tidak dibaca haula'a, ya, tetap saja dibaca haula'i. Ini karena dia mabni. Fal mabniyu, ya, kita lanjutkan. Fal mabniyu sabitun la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil awamili al mukhtalifah wa innama yubna ala ma sumi'a alaih. Maka mabni itu sebenarnya apa, ya, mabni itu adalah sabit, ya, tetap. La yataghayyaru akhiruhu, ya, tidak akan berubah akhirnya, ya, dengan sebab kemasukan amil yang berbeda. Jadi sekalipun amilnya berbeda-beda, mungkin ada amil yang harusnya membuat dia marfu, yang membuat dia mansub, yang membuat dia majrur, ya. Tapi karena mabni, dia tidak terpengaruh dengan semua amil yang masuk. Wa inna ma yubna ala ma sumi'a alaih. Jadi mabni itu benar-benar bentuknya itu sesuai dengan apa yang kita dengar. Jadi kalau kita tahu haula, ya, itu selamanya haula'i, ya, seperti itu. Dibaca kasrah haula'i. Faminhu mayyubna ala sukun nahwu kam. Di antara mabni ada yang dimabnikan atas sukun, ya, contohnya kam, ya, berapa. Wa minhu mayyubna ala fathi nahwu aina. Dan di antaranya ada yang dimabnikan atas fathah, ya, contohnya aina, ya, aina. Kemudian kam, ya, selamanya kam saja, ya. Aina, ya, selamanya aina saja, tidak mungkin menjadi ainu atau aini. Wa minhu mayyubna 'alal kasri nahu amsi, ya, dan di antaranya ada yang dimabnikan atas kasrah, contohnya amsi, ya, kemarin. Ini amsi, ya. Kemudian tidak mungkin menjadi amsu, amsa, ya, seperti itu. Wa minhu mayyubna 'alad dhom, ya, nahu haitsu. Di antaranya ada yang dimabnikan atas dhommah, ya, contohnya haitsu. Makanya, ya, di dalam penggunaan haitsu ini sering diawali dengan min. Diawali dengan min, yaitu sekalipun dia ada min di depannya, kemudian tidak menjadi min haitsi, ya, tapi tetap min haitsu. Kenapa? Karena dia mabni. Kemudian fa anwa'ul bina arba'atun, ya, fa anwa'ul bina arba'atun, ya, maka macam-macam mabni itu ada empat, ya, ad-dhammu wal fathu wal kasru was sukunu. Dhamma, fathah, kasrah dan sukun. Nah, tayyib, kita lihat fawaid wa tanbihat, ya, faedah-faedah dan catatan penting. Al-awwal, yang pertama, al-bina'u lughatan huwa wad'u syai'in 'ala wajhi yuradu bihi ats-tsubut. Bab ini secara bahasa, ya, adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu dengan cara yang dikehendaki dengannya, yaitu tetap. Jadi bina itu secara bahasa meletakkan sesuatu di atas sesuatu dengan cara yang diinginkan, ya, supaya sesuatu itu tetap. Nah, bina itu kan berasal dari kata membangun, ya. Membangun itu kan tentu ketika kita bicara masalah bangunan, ya, kita bicara masalah membangun sesuatu yang tetap di atas tanah, ya. Nah, kalau kita bicara rumah, maka bangunan itu harus tetap di atas tanah, ya, di atas pondasinya. Nah, kemudian faedah kedua, asani, idza waqa'al mabni mawqi'ahu marfu'in aw mansubin aw majrurin aw majzumin fayakunu i'rabuhu fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarin aw jazmin. Apabila mabni menempati kedudukan marfu', mansub, majrur atau majzum, maka i'rabnya itu pada keadaan rafa', nasab, jar dan jazm. Jadi yang marfu' itu bukan katanya tapi kedudukannya. Misalkan kita katakan hadza kitabun. Ini adalah kitab, buku. Apakah hadza ini marfu'? Nah, hadza ini tidak marfu'. Hadza ini mabni, ya, namanya mabni, tidak boleh dikatakan marfu'. Tapi apanya yang marfu'? Kedudukannya. Makanya kita mengucapkan hadza fi mahalli raf'in mubtada'un. Kedudukannya yang rafa', tapi kalau hadzanya ini tidak marfu', ya. Jadi yang dimaksud dengan mabni, ya, kita tidak boleh mabni itu bilangnya marfu', seperti kalau kita mengatakan huwa thalibun. Dia seorang thalib, seorang siswa. Kita tidak boleh bilang huwa itu marfu', sekalipun dia mubtada, karena huwa itu mabni. Nah, kita mengatakan mabniyun fi mahalli raf'in. Kedudukannya marfu', sedangkan huwanya sendiri dia mabni. Tidak boleh untuk kata yang mabni kita katakan marfu', mansub, majrur, ya, kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarin. Kedudukannya lah yang marfu', yang mansub, yang majrur dan sebagainya. Nah, kemudian wa yaqa'u albina fil asma'i wal af'ali wal huruf, ya. Albina itu bisa terjadi pada isim, ya, isim-isim, fi'il-fi'il dan huruf. Kemudian al-mabni minal asma mahsurun fi abwab. mabni ya pada isim-isim itu terbatas pada beberapa bab ya, minha diantaranya al-awwal ad-dhamair ya dhamir mithlu contohnya ana nahnu anta antuma antum huwa hiya huma hum hunna ya. Asani al-asmaul mausulah isim-isim mausul seperti allazi allati allazani allatani alal asah. Nah, ini ada perselisihan pendapat bahwasanya ada yang mengatakan allazani dan allatani ini termasuk mu'rab ya, tapi alal asah yang paling sahih keduanya ini termasuk mabni. Kemudian allazina allat allati allai dan seterusnya. Asalis yang ketiga asmaul istifham ya isim-isim istifham. Mithlu contohnya kaifa, aina, mata ila akhirih. Arab yang keempat asmaul isyarah ya isim-isim isyarah kata petunjuk. Mithlu contohnya hadza, hadhihi, hadzani wa hatani alal asah. Ini hadzani dan hatani ini juga ada perselisihan pendapat. Ya, namun yang paling sahih ini hadzani dan hatani ini termasuk mabni ya. Kemudian haula'i ila akhirih. Al-khamis yang kelima asmaul af'al ya isim-isim af'al, isim fi'il. Nahu contohnya sahin, bah, hidar dan seterusnya. As-sadis yang keenam asmaul syarat ya isim syarat. Nahu contohnya haitsuma, ayyana, man ila akhirih dan yang lainnya. As-sabi ba'dudz dzuruf ya sebagian dzaraf. Nahu contohnya amsi, haitsu dan sebagainya. Kemudian al-aslu fil af'ali al-bina wa yubna minha al-madhi wal amr. Ya, pada asalnya fil fi'il itu termasuk mabni ya. Yubna minha al-madhi wal amr. Ya, yang mabni adalah al-madhi, fil madhi dan fil amr. Wa amal mudhari'u fa mu'rabun ya. Adapun mudhari' fil mudhari' itu dikatakan mu'rab. Nah, namun ada perkecualiannya illa idza tasalat bihi nunun niswah au nunu taukid al mubashirah. Nah, kecuali apabila fi'il mudhari tersebut bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Wa sayati bayanu dzalika bi tafsil fi babil af'al insyaallah taala. Nah insyaallah untuk lebih rincinya pada bab tentang fi'il insyaallah nanti akan kita jelaskan pada babnya. Kemudian yang terakhir al-hurufu kulluha mabniyah ya setiap huruf atau semua huruf itu adalah mabni dikategorikan sebagai mabni. Ya mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.